So dua minggu nyanda baking lagu, nyanda dapat inspirasi baru. Hey everybody, mau this is DJ Andrew Cerberan. Please welcome Airflow Revolution remix. Sampai segumat tak tabu. Susah kita ingat.